bareng El Shinta Style Music. Kerjasama bareng Multi Prima, mantap. Ya ini Bu Sofia. Ternyata ini ibu ya, yang namanya Ibu Sofia. Tantangan hidup apa perdamaian dulu Bu? Perdamaian biar damai, oh, jangan iya. Sampai ada kerusuhan dan apa bertengkar ya. Iya, mudah-mudahan malam ini tidak terjadi kerusuhan ya ibu ya. Semoga damai selalu. Kali ini dikasih bareng ibu. Ada perdamaian masih bareng El Shinta Style Music.